pertanyaan besar. Ini mau jadi patita, ngana sangka pakita, ngana tuduh pakita, bagilah gembirman yang dah sanggup lagi. Kita terima semua ini, ngana yang kita sayang, ngana yang kita cinta, ternyata undung deng dusta. Sayang wangana, sungguh mati kita nyanda meluma, nganape malo malo, nganape manja manja, wakita balik semua itu karena sama dengan dondo. Fasung licin di kulit, mardi dalam seduri sasaja. Nyanda sanggup lagi, kita terima semua ini, ngana yang kita sayang, ngana yang kita cinta, ternyata penuh dusta. Sungguh mati berdiri ini, cuma saya pangana. Sungguh mati kita nyanda melupa, nganape malo malo, nganape manja manja, kita dulu. Tapi kita gak sangka dibalik semua itu nana sama dengan dondo. Fasung licin di kulit, mardi dalam seduri sasaja. Fasung licin di kulit, mardi dalam seduri sasaja.